السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam waktu satu atau dua hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Di mana muatan kitab ini secara umum membahas tentang metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode Islam di dalam upaya penghambaan diri yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyempurnakan ubudiyah, perbudakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara khusus kitab ini membahas tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati, dan bagaimana seorang mukmin mengatasi dan mengobati penyakit-penyakit tersebut. Karena halangan paling utama di dalam ibadah adalah ketika hati seorang hamba tidak siap untuk dihambakan. Ketika jiwa seorang hamba itu tidak rela untuk dipaksa menuju keikhlasan. Semua itu disebabkan karena adanya penyakit-penyakit di dalam hati. Maka apa yang menjadi pertanyaan dari penanya di awal atau di halaman pertama buku atau kitab ini, ketika dia menanyakan betapa dirinya begitu susah mengontrol hawa nafsunya karena dia sudah terlanjur kecanduan dengan satu jenis dosa yang sudah dia usahakan untuk ditinggalkan, diperangi, didesak keluar dari jiwanya, tetapi tetap saja menghantui dirinya dan sulit bagi dirinya melepaskan diri dengan dosa tersebut. Kegandrungan dan kecanduan dirinya itu sudah begitu mengakar dalam jiwanya. Maka apa yang kita bahas pada beberapa hari terakhir ini sebenarnya sudah masuk kepada persoalan-persoalan utama. Bagaimana seorang mukmin menyadari betul tentang bahaya maksiat, tentang bahaya dosa-dosa, dan bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu akan timbul di dalam diri kita kekuatan bertahan, as-sabru al-haqi, di atas kebenaran, atau yang kita sebut dengan istiqamah, ya, bertahan di atas kebenaran, menimbulkan ketahanan di dalam diri kita menghadapi godaan-godaan maksiat. Li'anna as-sabru salasah, karena ketabahan, kata Ibnu Al-Qayyim, ada tiga, ya. Yang pertama, as-sabru 'alal musibah, ketabahan dalam menghadapi segala bentuk musibah, kesusahan, sakit, bencana alam, kemiskinan, paceklik, hal-hal yang sifatnya menyusahkan jasad kita secara fisik, ya, itu adalah merupakan cobaan-cobaan yang harus kita berusaha untuk bertahan, ya, darinya. Dan kekuatan bertahan kita disebut dengan as-sabru. As-sabru yang kedua adalah as-sabru ala fi'lil wajibat, ketabahan di dalam menjalankan hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam, ketabahan di dalam melaksanakan kewajiban. Karena ketika seorang melaksanakan kewajiban, hawa nafsu kita berteriak, ya, setan berusaha menggoda kita, membujuk rayu kita agar kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tarkul ma'asabru ala tarkil maharim, bersabar atau tabah dalam menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang derajatnya paling sulit. di antara ketiga bentuk ketabahan adalah ketabahan di dalam menghindari kemaksiatan. Kenapa ketabahan dalam menghindari kemaksiatan itu sulit? Karena sesuatu yang menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah, sesuatu yang menyebabkan kita itu melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, itu adalah ladzatus syahwah, kelezatan syahwat. Hakikat daripada perangkap setan itu adalah syahwat. Makanya khuffatil jannatu bil makarih, jalan menuju surga itu dilengkapi, ya, dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya khuffatil naru bis syahwat, jalan menuju neraka itu dikelilingi, dilengkapi dengan hal-hal yang justru menjadi makanan-makanan syahwat. Maka orang semakin susah meninggalkan perbuatan maksiat, karena setiap kemaksiatan menjanjikan kelezatan, menjanjikan kenikmatan. Oleh sebab itu maksiat-maksiat utama itu selalu diberikan ancaman yang berat. Seperti yang sudah kita bacakan tentang bagaimana Allah mengancam orang-orang yang meminum minuman keras. Orang yang menenggak minuman keras itu di dunia, sudah bertaubat pun dia, di akhirat atau di sorga nanti dia tidak akan diberikan kesempatan untuk menikmati minuman tersebut. Ini menurut pendapat umumnya ulama. Sebagian di antara ulama mengatakan itu akan diberlakukan pada dirinya sampai pada waktu tertentu, dan kemudian akan mulai diperbolehkan bagi dirinya mengonsumsi minuman keras sebagaimana yang dilakukan oleh ahli sorga yang lain. Ancaman ini begitu berat. Ya, ancaman ini begitu berat. Belum lagi ancaman-ancaman lain seperti hukum had yang harus diberlakukan kepada peminum minuman keras. Orang yang meminum minuman keras itu mendapatkan ancaman had, hudud di dunia ini. Ini menandakan perbuatan ini begitu berat. Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar, minuman keras dan judi. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Ada dosa yang besar, tapi juga ada banyak manfaat. Nah, banyaknya manfaat di dalam berbagai bentuk kemaksiatan, banyaknya nilai-nilai kelezatan dalam berbagai bentuk kemaksiatan, ini yang menyebabkan banyak orang susah meninggalkan maksiat. Apa yang diungkapkan oleh pelaku-pelaku kemaksiatan itu sama saja. Jurusnya beda-beda, tapi ungkapannya punya nada yang sama. Orang yang kecanduan minuman keras, orang yang kecanduan narkoba, orang yang kecanduan judi, orang yang kecanduan berzina, orang yang kecanduan memakan riba misalnya. Itu sama semuanya. Termasuk orang yang kecanduan merokok. Itu jurusnya berbeda-beda tapi nadanya sama. Saya sebenarnya sudah lama meninggalkan tapi susah. Saya sudah pernah berapa kali meninggalkan tapi kembali lagi. Alasannya sama. Nadanya sama, hanya jurusnya yang berbeda-beda. Menekoskan video akan kita kembali bacakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Nanti kita akan masuk bab Al-Atharul Qabih Lil Ma'asi, dampak dan akibat perbuatan dosa. Tapi sebelumnya kita akan bacakan sisa pembahasan yang kemarin sudah kita sebutkan. Kita akan bacakan secara ringkas saja untuk masuk kepada pembahasan yang akan kita insya Allah baca pada pertemuan sore hari ini. Pada pertemuan yang lalu dikatakan bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahaya dosa hanya karena akibat duniawinya, bukan akibat akhirat ya, tapi akibat duniawinya itu seringkali tidak instan. Ada orang melakukan kesalahan, sekarang banyak minuman keras, banyak berzina, banyak melakukan ini, melakukan itu. Akibat duniawi itu kadang-kadang tidak datang cepat. Ini yang menyebabkan banyak di antara mereka menganggap remeh. Maka dikatakan di sini, wama aktsaral muhtarina biha minal ulama. Banyak yang akhirnya tertipu oleh konteks ini. Bahkan para ulama. Wal fudala, orang-orang yang punya keutamaan dalam ibadah. Fadlan anil juhal, apalagi orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu. Lebih banyak yang terperangkap dalam kesalahan ini. Nyantai dia. Merasa bahwa dosa yang dia lakukan kok gak ada akibatnya. Ibarat maling gak pernah ketangkep misalnya. Orang korupsi gak pernah dipenjara. Makin kaya, simpanannya di mana-mana, makin merasa santai. Soal akhirat itu berbeda, ya. Itu bergantung kondisi keimanan kita. Tapi setidaknya orang itu akan takut kalau ada akibat duniawi. Nah, begitu akibat duniawinya sepertinya tidak instan, mereka menganggap remeh perbuatan dosa tersebut. Walam ya'mal al-mu'tar anna dzamba yanqudu walau ba'dahin. Padahal setiap dosa itu pasti akan memberikan pengaruh meskipun tidak instan. Wa'lamu anna qalilan hina kama yanqudu as-summu, sebagaimana racun. Racun itu ada yang instan, ada yang tidak instan. Wa kama yanqudu jurhul mundamil al-ghisyl wad-daghal. Sebagaimana luka, ya, luka yang seolah-olah sembuh itu sering menipu orang. Ya, ada banyak jenis luka, termasuk penyakit, yang orang yang merasakannya, ah saya sudah sembuh, padahal dia masih mendekam, bisa jadi lebih parah. Ya, sebagian jenis penyakit seperti itu, ya, termasuk demam, pada kasus demam berdarah misalnya, orang akan demam tinggi, kemudian demam itu akan menurun. Nah, pada masa menurun ini justru dianggap oleh kalangan medis itu masa yang paling berbahaya. Orang banyak nyantai, banyak tertipu, dianggap sudah sembuh, padahal itu pas yang paling berbahaya. Setelah itu akan naik lagi. Nah, apabila tidak diatasi, maka itu akan berakibat pada kematian. Nah, ini contoh saja. Dosa seperti itu. Kadang-kadang orang merasa nyantai karena enggak ada akibatnya secara instan. Padahal akibat itu pasti ada. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan akibat instannya pun sebenarnya ada. Cuma kadang-kadang orang enggak merasakannya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wadzakara al-Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda. Abu Darda pernah mengatakan, u'budullah ka'annakum tarawnahu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kalian betul-betul melihat Allah. Wa'uddu anfusakum fil mauta. Anggap saja kalian ini orang-orang yang sudah sakratul maut. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min kathirin yutqikum. Ingat, segala sesuatu yang jumlahnya sedikit tapi bermanfaat, amal ibadah kah itu, apa saja tapi bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi membuat kamu rusak. Harta kita sedikit gak apa-apa, asalkan ini membahagiakan kita, asalkan ini menyejahterakan jiwa kita, itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi justru menyengsarakan kita. Wa'lamu annal birra la yubla, yang namanya kebajikan itu tidak akan pernah sia-sia. Wa'annal ifma la yunsa, dan yang namanya dosa dan kemaksiatan itu tidak akan pernah dianggap tidak ada. Yeah. Tidak akan pernah terlupakan selamanya. Ada satu kisah disebutkan di sini, anna ba'dal ubad, sebagian kalangan ahli ibadah melihat seorang anak kecil. Jadi bagi orang yang sering membaca hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, metode penyucian jiwa, itu pasti sering mendengar tentang penyakit yang disebut dengan hubul mirdan. Hubul mirdan itu adalah orang yang senang sama anak kecil secara seksual. Ya. Pedofilia. Tapi ini lebih kepada sejenis, ya. Lebih kepada sejenis. Jadi dia sejenis penyakit homoseksual, ya, yang juga pedofilia. Dia menyukai yang sejenis tapi yang kecil, ya, yang berusia masih sangat belia. Itu namanya hubul mirdan. Nah, hubul mirdan ini penyakit yang halus sekali, sering menyerang kalangan ahli ibadah. Karena kalangan ahli ibadah itu begitu senangnya mereka beribadah, begitu kuatnya mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka sadar gitu. Untuk menjaga diri dari pergaulan yang bebas antara sesama muslim dan muslimah misalnya begitu. Menjaga pandangan mata dari yang haram, itu selalu dilakukan. Nah, kemudian setan menggoda dengan sesuatu yang lebih halus. Ya, kalau sesama muslim, sesama jenis, tentunya pergaulannya akan lebih bebas. Dalam arti bisa saling memandang, saling bersalaman, saling berpegangan, bahkan kalau orang gede sama anak kecil bisa gendong-gendong. Tetapi justru setan menciptakannya sebagai peluang penyakit baru yang disebut dengan hubul mirdan. Akhirnya kecenderungan seksual yang seharusnya kepada lawan jenis itu dialihkan justru kepada sesama jenis. Dan sesama jenis itu dibuat pada diri anak-anak, sehingga jauh lebih halus lagi. Kalau kepada orang seusia dan seumuran akan lebih kelihatan, wah kok saya jadi misalnya punya hasrat terhadap orang yang sejenis, itu kelihatan. Tapi kepada anak kecil itu tidak begitu kelihatan. Itu namanya disebut dengan hubul mirdan. Makanya salah seorang di antara ulama, Ibnu Mubarak, pernah mengatakan bahwa godaan syahwat terhadap anak-anak kecil lahu asyaddu alayya min ashri niswatin, itu lebih berat bagi diriku daripada menghadapi 10 orang wanita yang cantik jelita. Jadi ini sekali lagi karena apa? Karena halus. Nah, sekali lagi itu yang disebut dengan hubul mirdan. Nah, ada satu kisah. Nadhara ba'dul ubad, sebagian orang yang saleh suatu saat melihat seorang anak kecil yang ganteng sekali. Fata'ammala mahasinahu, bagian-bagian di antara tubuhnya yang membangkitkan gairah itu diperhatikan. Anak masih kecil loh, masih di bawah umur, masih balita, diperhatikan sama dia, ini kok anak cakep juga ya, misalnya seperti itu. Fa'utiya bihi fi manami wa qila lahu, kemudian dia bermimpi dan ada suara yang menyebutkan latajidanna ghibbaha ba'da arba'ina sanah, kamu pasti akan mendapatkan akibat dari perbuatan dosa ini, merasakan akibat dari perbuatan dosa ini 40 tahun kemudian. Ini yang pernah diungkapkan dalam riwayat yang lain, kemarin sudah kita sebutkan ya. Ada seorang di antara ulama yang mengatakan ketika dia menanggung begitu besar hutang ya, Muhammad Ibn Sirin, ulama tersebut bernama Muhammad Ibn Sirin, dia punya hutang banyak, dia merasa tertekan sekali dengan hutang tadi, takut dia gak bisa bayar dan bertanggung jawab di akhirat. Lalu dia mengatakan, aku pernah merasakan dosa yang seperti ini, yaitu dosa dari satu perbuatan yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Jadi ikhwas sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, setelah 40 tahun baru akibat dari dosa tersebut dirasakan. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang saleh. Jadi Allah sengaja memberikan kepadanya bagaimana sakitnya menanggung derita dosa itu di dunia. Nah, itu sebagai bagian daripada siksa Allah di dunia kepada mereka agar mereka diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yamshi ala wajhil ardi wa laysa alaihi khathiyah. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sama sekali. Ya. Jadi bentuk bala ya, cobaan Allah kepada orang-orang yang beriman itu macam-macam, bukan hanya bencana alam saja. Kadang-kadang penyesalan terhadap dosa saja itu bisa merupakan azab bagi seseorang. Nanti kita akan bahas di babnya insyaallah. Wa lihadha anna lidzambi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkhar anhu. Meskipun begitu, yang namanya dosa tetap akan memberikan efek secara cepat, ya. Jadi ada efek yang lambat dan ada efek yang cepat. Hanya saja banyak dari efek yang cepat yang cepat itu tidak disadari oleh orang-orang yang mengalaminya. Qala Sulaiman At-Taimi, inna ar-rajula la yusibu adh-dhanba fis-sirri. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa diam-diam, enggak ada orang yang tahu, di malam hari. Faisbihu 'alaihi madzallatuh. Di pagi hari itu dia sudah menjadi orang yang hina. Mungkin tiba-tiba orang merasa enggak nyaman ngelihat dia. Mungkin tetangga-tetangga yang biasanya ketemu tersenyum tiba-tiba merangut. Melihat wajahnya itu enggak cerah. Kita tersenyum sama orang lain tapi orang melihat kita itu memandang jelek kepadanya. Misalnya seperti itu. Itu bisa terjadi akibat perbuatan dosa yang kita lakukan secara tersembunyi. Jadi ada akibat-akibat ini, cuma banyak orang yang tidak menyadari. Sudah dikasih peringatan, misalnya rezeki yang tadinya lancar kok mulai agak-agak seret ya. Orang yang tadinya sayang sama saya kok tiba-tiba agak berubah dikit ya. Ya. Para pelanggan yang tadinya begitu ramah sama saya kenapa kok keramahannya agak kurang ya. Kadang-kadang peringatan itu datang, tipis memang, tapi bagi orang yang hatinya lembut, ya, bagi orang yang hatinya lembut, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan bisa melihat sinyal itu. Ah, ini mungkin peringatan karena saya banyak berbuat dosa. Tapi orang yang tidak menyadari itu akhirnya mengabaikan begitu saja sehingga penyakit dosanya semakin banyak. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, "Ajibtu min dzi aqlin yaqulu fi du'ai." Aku heran melihat orang yang mengucapkan sesuatu dalam doanya tapi kontradiktif gitu. Allahumma la tusammit bil a'da. Ya Allah, jangan engkau jadikan musuh-musuhku itu semakin senang melihat kegagalanku, melihat kesusahanku. Latu samit bial ada itu artinya begitu. Jangan biarkan musuh itu senang gitu. Entah aku rugi dagang misalnya, aku kena sakit. Jangan biarkan orang yang enggak senang sama aku tambah senang melihat kesusahan diriku. Semua wa yashammatu bi nafsihi kull adu. Tapi kemudian dia melakukan perbuatan yang menyebabkan musuh-musuhnya merasa senang. Apa itu? Wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya'sillah wa yashammat bihi fil qiyamah kull adu. Dia tetap berbuat maksiat. Kalau orang banyak berbuat maksiat, dia akan membuat orang-orang yang memusuhi dia itu akan semakin senang. Di mana? Di akhirat nanti. Misal begini ya, musuh itu bukan harus mukmin. Bahkan bisa jadi orang kafir. Ada orang yang beriman, ya dibenci oleh orang-orang yang tidak beriman. Kemudian dia banyak melakukan kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan itu kemaksiatan yang biasa dilakukan orang kafir. Dia melakukannya secara lebih gila lagi. Akhirnya di akhirat nanti, dia akan dihinakan. Bahkan di hadapan orang-orang kafir. Bukan berarti derajatnya lebih rendah dari orang kafir, tidak. Tapi dia akan dihinakan. Karena setiap dosa kita akan diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk. Hah, lihat si fulan itu di dunia. So alim, soleh. Ternyata banyak dosanya juga. Kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan di dunia, nanti akan kita sebutkan. Ya, bahwa ada sebagian di antara akibat dosa yang bentuknya seperti itu. Dzunnun mengatakan man khana Allahu fi sirri hataka Allahu sitrahu fil alaniyah. Kalau orang itu senang berbuat dosa, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, itu sama saja dia telah merusak tabir dari Allah Subhanahu wa taala di kala terang-terangan. Jadi artinya ketika kita bergaul terang-terangan dengan sesama makhluk, makhluk itu kan enggak tahu perbuatan dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi, nanti itu akan diperlihatkan di hadapan makhluk dalam bentuk yang lain. Macam-macam bentuknya. Ya, sebagaimana yang diungkapkan Ali bin Abi Thalib, ma asarra ahadun sariratan. Setiap kali seseorang itu menyembunyikan sesuatu yang jelek dalam hatinya, dosa, maksiat, su'uzon dan lain-lain, illa azharahallah, pasti akan Allah tampakkan fi safahati wajhi, pada kerut-kerut wajahnya. Ini yang disebut dengan bahasa tubuh, ya. Khusus kerut-kerut wajah, bahasa tubuh. Ekspresi wajah, ya. Pada ekspresi wajah, wafalatati lisani, dan dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lidahnya. Jadi lidah itu kadang-kadang nggak sengaja aja mengucapkan sesuatu, ya, yang merupakan ekspresi dari apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Padahal dia nggak mau ngomong, tapi terucap sendiri. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang al-atharul qabih lil ma'asi. Perbuatan dosa dan maksiat itu ada akibat dan efeknya. Yang dimaksud dengan akibat dan efek ini ada dalam kehidupan di dunia. Kalau di akhirat, azab dan lain-lainnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Sekarang kita membahas bahwa yang namanya dosa itu bukan gak punya pengaruh dalam kehidupan di dunia. Ya. Jadi ketika ada bencana, sakit, segala macam, itu bagian daripada akibat perbuatan dosa, itu benar. Ya. Itu bisa menjadi bagian dari akibat perbuatan dosa. Tapi akibat dari perbuatan dosa bukan cuma itu. Sangat banyak sekali. Kita akan sebutkan satu persatu insyaAllah. Walil ma'asi minal athalil qabihatin mazmumah. Yang namanya dosa itu pasti akan menciptakan dampak yang sangat negatif dan sangat tercela. Al-mudurati bil qalbi, bisa membahayakan hati kita. Wal-badani, bisa membahayakan jasmani kita. Fid dunya wal akhirah, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. La ya'lamuhu illallah, ma la ya'lamuhu illallah, yang mana bahaya-bahaya tersebut sangat banyak, ya, yang hanya diketahui seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian sebagian di antara bahaya tersebut diisyaratkan dalam banyak keterangan dalil-dalil, terutama dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dalam Al-Qur'an. Wa minha, di antaranya yang pertama, bahaya atau dampak negatif daripada dosa adalah hirmanul ilmi, tertutupnya peluang mendapatkan ilmu. Orang menjadi susah menghafal misalnya, orang menjadi mudah sekali lupa, ya, terhadap ilmu-ilmu yang penting tentang agama, ya. orang menjadi sulit untuk mendapatkan pintu-pintu ilmu. Ada yang mau dia belajar dari gurunya, gurunya nggak mau ngajarin dia. Ada yang mau ngajarin dia, dianya nggak mau belajar dari guru itu. Ya. Selalu saja ada penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan ilmu. Itu kira-kira demikian. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya Allah. Yaqdhifuhu Allah fil qalbi, Allah menanamkan cahaya itu di dalam hati. Makanya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang Allah inginkan menjadi alim dalam masalah agama, ya, maaf. Allah yang orang yang Allah inginkan menjadi orang yang baik, akan Allah jadikan dia orang yang alim di bidang agama. Jadi ilmu itu Allah yang masukkan ke dalam hati kita, yang membukakan pintu hati kita sehingga bisa menyerap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Maksiat itu justru akan merusak, akan memadamkan cahaya tersebut. Jadi ada sebagian pertanyaan dari kalangan ulama. Apa sebenarnya yang disebut dengan ilmu? Hal hiya syahadat wal ijazat. Apakah ilmu itu adalah ijazah, gelar dan sejenisnya? Jelas bukan. Meskipun gelar dan ijazah itu sering digunakan untuk menunjukkan kapasitas keilmuan seseorang, ya, keterampilan seseorang, kecakapan seseorang dalam ilmu-ilmu tertentu. Tapi ijazah dan gelar itu sendiri bukanlah ilmu. Meskipun bisa mengindikasikan adanya ilmu dalam diri seseorang. Lalu apakah ilmu itu adalah hafalan? Apakah ilmu itu adalah pemahaman? Iya, pemahaman dan ilmu itu adalah bagian. Dan hafalan itu adalah bagian daripada ilmu. Orang yang berilmu, dia harus bisa menghafal, harus bisa memahami. Cuma hafal tanpa paham, nggak akan sempurna. Ya, paham tanpa hafal juga nggak akan sempurna. Jadi keduanya harus dijalani secara bersamaan. Tetapi semata-mata keduanya tidak menjadi ilmu. Karena ada satu hal lagi yang akan menyebabkan ilmu itu akan berwujud ilmu yang sesungguhnya atau tidak, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu tidak tercipta kecuali ketika Allah menyinarkan cahaya kebenaran di dalam hati kita. Maka itu ketika para ulama mendefinisikan ketakwaan, ya, sebagian di antara ulama menjelaskan anta'mala bi ta'atillah, yang namanya ketakwaan itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah ala nuri min Allah, dengan cahaya dari Allah, tarju sawaba, dengan niat mengharapkan pahala dari Allah, wa tastaribu ma'siyatallah, menjauhi larangan Allah ala nuri min Allah, juga dengan cahaya dari Allah, taksya iqabah, karena kita takut dengan azabnya. Jadi baik melaksanakan yang wajib maupun meninggalkan larangan. Biasanya kalau kita bicara ketakwaan kan seperti itu. Melaksanakan yang diwajibkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu harus dilakukan dengan cahaya Allah. Apa yang dimaksudkan cahaya di sini? Ilmu. Ya, cahaya Allah yang dimaksud di sini adalah ilmu. Oleh sebab itu, ketika ilmu itu tidak Allah masukkan ke dalam hati kita, ya, semua yang kita miliki tidak akan menjadi ilmu. Tidak akan menjadi ilmu dalam arti sesuai. Hafalan banyak, pemahaman luar biasa. Tetapi ketika Allah tidak menanamkan cahaya ilmu ke dalam diri kita, tidak menjadikan ilmu itu sebagai ketakwaan di dalam diri kita, semua ilmu yang kita miliki tidak menjadi ilmu yang sesungguhnya. Tahu tapi tidak ngamalkan. Sudah tahu tapi tetap dilanggar. Ini artinya apa? Hafalan yang banyak tadi, pemahaman yang dahsyat tadi, itu tidak menjadi ilmu dalam arti yang sesungguhnya. Maka sekali lagi, yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu identik dengan ketakwaan. Semakin besar ketakwaan dalam diri seorang hamba, semakin besar kesempatan dia untuk bisa mengilmui semua ilmu yang dia miliki. Ya, kita akan bacakan pembahasannya. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik wa qara'a alaihi a'jabahu ma ra'a min fawri fitnatih. Ketika Imam Syafi'i pertama kali berjumpa dengan Imam Malik, jadi ketika beliau berada di kota Makkah, itu salah satu gurunya yang paling terkenal kan Sufyan ibn Uyainah. Ya, setelah belajar dari beberapa orang guru di kota Makkah, bahkan beliau sudah diamanahi untuk untuk menyampaikan fatwa, padahal usia beliau baru 15 tahun. Tapi kemudian beliau merasa bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Semakin banyak beliau belajar, semakin beliau merasa dirinya gak punya apa-apa. Beliau sudah hafal satu buku, kitab, yang judulnya Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Tapi beliau belum pernah berjumpa dengan Imam Malik. Maka akhirnya beliau meminta izin kepada guru-gurunya untuk meneruskan pelajaran. Pada waktu itu biasa, kalau murid itu mau belajar kepada guru yang lain, dia akan izin dari guru-guru yang pertama untuk melanjutkan pelajarannya di tempat yang lain. Imam Syafi'i yang sudah menjadi mufti di kota Makkah kembali berstatus sebagai seorang thalibul ilmi mendatangi Imam Malik. Ketika datang pertama kali, beliau langsung memaparkan hafalannya terhadap kitab Muwatta. Imam Malik mengatakan, coba sampaikan hafalan kamu. Dikeluarkan hafalannya. Nah, Imam Malik begitu takjub dengan fawri fitnati, kecerdasan Imam Syafi'i, wa tawakkudi zakai, ya, kecerdasannya, intelijensinya, wa kamali fahmi, pemahaman yang begitu mapan. Faqala inni arallah qad alqa ala qalbika nuran, aku melihat Allah telah menyiramkan cahaya ke dalam hatimu. Ini bahasa Imam Malik yang menunjukkan bahwa ilmu Imam Syafi'i ini betul-betul ilmu. Allah betul-betul berkenan menitipkan ilmunya kepada Al-Imam Syafi'i. Fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah, maka jangan kamu padamkan cahaya itu wahai Imam Syafi'i dengan gelapnya kemaksiatan. Jangan kamu berbuat dosa kemaksiatan yang menyebabkan cahaya itu menjadi padam. Ini dikatakan Imam Malik. Ya, biasanya kalau anak pinter, anak banyak hafalan, yang sering dinasehatin sama orang tua, dinasehatin sama guru-guru, sama orang-orang di sekitarnya, hei, jangan lupa ngulangin hafalan kamu tuh ya, nanti kamu lupa. Kamu udah hafal Al-Quran ya, jangan lupa ngulang-ulangnya. Yang dinasehati hanya hal yang bersifat lahiriah. Betul, mengulang-ulang hafalan itu kewajiban. Tetapi kita kadang-kadang lupa dengan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar menjaga hafalan. Apa itu? Menjaga diri dari kemaksiatan. Coba nasehati orang-orang yang menjadi murid-murid kita untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Kenapa? Karena itu yang akan memadamkan cahaya ilmu mereka. Ngerinya hafalan Quran masih jos, 30 juz gak pernah berkurang, setiap diuji selalu ngelotok, tetapi maksiat jalan terus, sehingga ilmunya tidak dihiasi dengan cahaya dan ketakwaan. Ilmunya nanti akan menjadi istidraj, ya, akan menjadi sesuatu yang menjerumuskan dia pada semakin dalamnya kemaksiatan demi kemaksiatan. Ini yang harus kita jauhi. Maka Imam Syafi'i pernah membuat pengaduan dalam syairnya. Syakautu ila waqi'an su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Waqi'. Ini guru Imam Syafi'i pada fase ketiga masa belajar beliau. Jadi beliau belajar di Makkah, kemudian belajar di Madinah, kemudian belajar di negeri Irak, ya. Di antara guru yang paling terkenal adalah Imam Waqi' ibn al-Jarrah dengan Imam Abdul Wahab bin Abdul Majid. Itu dua guru beliau yang paling terkenal. Al-Waqi' ibn al-Jarrah dan Abdul Wahab bin Abdul Majid. Jadi ini adalah salah seorang guru Imam Syafi'i ketika beliau belajar di kota Irak. Digambarkan di sini, syakautu ika ila waqi'in suhaifri. Aku mengadu kepada guruku, Imam Waqi', bahwa tiba-tiba hafalanku kok mandek, gak lancar lagi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka petunjuk beliau satu saja, tinggalkan maksiat. Jadi asbab wurud, ya, asbab wurud kisah ini, awal mula kisah ini adalah Imam Syafi'i pada saat itu berangkat menuju tempat beliau belajar. Ya, beliau sedang dalam perjalanan thalabul ilmi. Imam Syafi'i dikenal hafalannya itu luar biasa. Beliau itu salah satu di antara orang yang dikenal punya apa namanya otak fotografi. Yaitu apa saja yang beliau lihat, baca itu langsung hafal. Bahkan diriwayatkan dalam sejarah, ya. Dalam sejarah itu beliau ketika menghafal misalnya halaman 40, halaman 41 yang enggak sengaja dilirik ikut terhafal. Beliau enggak mau menghafal, cuma terlirik saja ikut terhafal. Itu dahsyatnya hafal Imam Syafi'i. Jadi beliau itu dulu menuliskan seluruh pelajaran itu di tulang-tulang, di kayu, di batu, sampai rumahnya itu penuh dengan catatan beliau. Lalu kemudian beliau mengatakan, kenapa harus aku biarkan di sini semua. Kenapa? Tidak aku letakkan di dalam otakku. Beliau hafal semuanya. Setiap yang sudah hafal beliau buang. Buang, buang. Kalau kita mungkin enggak berani buang kitab, ya. Ya. Karena hari ini hafal, besok lupa lagi. Kalau beliau dibuang gitu ya, catatan-catatan ilmunya itu, agar rumahnya itu enggak bertumpuk catatan-catatan pelajaran, dimasukkan ke dalam otaknya. Makanya banyak di antara ulama mengatakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi usia beliau, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memadatkan hafalan beliau karena usia beliau yang meninggal tidak dalam usia yang tua gitu. Jadi karena usia beliau tidak terlalu panjang, maka Allah seolah-olah memadatkan hafalan beliau sedemikian rupa, ya. Di sini dikatakan demikian. Nah, suatu hari Imam Syafi'i sedang berangkat mau belajar. Tiba-tiba secara tanpa sadar ada wanita lewat di hadapannya. Tersingkap sebagian kainnya, terlihatlah, kalau dalam beberapa riwayat dikatakan terlihat mata kakinya atau tumit. Ingat, mata kaki atau tumit. Mungkin orang sekarang bilang mata kaki aja atau tumit aja. Ya. Kemudian beliau datang ke Imam Waqi dan mengatakan, tiba-tiba hafalanku kok redup. Tidak seperti biasanya. Cobalah ingat-ingat, kata Imam Waqi, maksiat apa yang aku lakukan? Oh iya, tadi aku berjalan dan tidak sengaja aku melihat bagian tersingkap dari pakaian wanita, aku melihat bagian tumit atau mata kakinya. Itulah yang menyebabkan hilangnya kemampuan Imam Syafi'i di dalam menghafal seperti biasanya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang begitu dekat dan bertakwa kepada Allah, maka reaksi kemaksiatan itu juga jauh lebih cepat. Orang yang dekat dengan Allah, maksiat sedikit saja kurang hafalannya kelihatan sekali. Tapi semakin orang terbiasa dengan kemaksiatan, semakin enggak terlihat efek tersebut dalam kesehariannya. Ini yang semakin berbahaya, yang menyebabkan seseorang itu jangan salah sangka bahwa dia dalam kebaikan. Itu berhati-hati, ya. Karena orang yang dekat dengan Allah, itu efek dari kemaksiatan itu sangat instan sekali. Seperti yang berlaku pada Imam Syafi'i di sini. Waqala wa'lam bi'annal ilma fadlun, ilmu Allah itu adalah keutamaan, atau dalam riwayat yang lain nurun, cahaya. Wa fadlullah atau nurullah la yu'tahul asi, cahaya Allah atau keutamaan Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi ini syair Imam Syafi'i yang sangat terkenal menceritakan bagaimana hilangnya hafalan beliau akibat perbuatan maksiat. Jadi sekali lagi, salah satu di antara efek dampak buruk dari maksiat adalah ketika seseorang terhalangi mendapatkan ilmu. Hafalannya hilang, susah menghafal, susah memahami, susah belajar ilmu, dan lain sebagainya. Pokoknya ada saja hal-hal yang menyebabkan ilmu di dalam diri kita itu tidak bertambah, ilmu di dalam diri kita itu tidak membuahkan berkah. Selanjutnya yang kedua, hirmanu rizqi. Yang namanya maksiat juga menyebabkan rizqi itu tertutup. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis yang derajatnya hasan insyaallah, innal abda la yuharramur rizqa bidzambi yusibuh. Kadang-kadang seseorang itu terhalang mendapatkan rizqi karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini sama dengan tadi. Ya, tidak setiap orang yang berbuat maksiat rizkinya tertutup karena maksiat tadi. Tidak semua. Tapi orang semakin dekat kepada Allah, ya, semakin bertakwa kepada Allah, itu semakin instan peringatan dari Allah. Ya, sedikit saja dia bermaksiat, mungkin rizkinya langsung berkurang. Rizkinya langsung meredup. Yang begitu lancar tiba-tiba berjalan agak lambat. Kira-kira seperti itu. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan dia jalan keluar dari setiap persoalan, dan akan Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, dalam sebuah hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu disebutkan, ya ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah baru kalian mencari rizki dengan cara yang baik, wa ajmilu fit talab, ya, wa inna nafsan lan tastawfiya lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. sesungguhnya seseorang itu enggak akan mati, lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, sampai seluruh rezekinya diberikan Allah. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan, enggak usah ngejar rezeki dengan cara yang haram, kira-kira begitu. Ya. Ittaqullah, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Bertakwalah kepada Allah, ambil rezeki yang halal, tinggalkan rezeki yang haram. Kira-kira artinya adalah, ya, arti daripada hadis ini adalah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah pada saat kita mencari rezeki. Ya, karena rezeki seorang mukmin adalah dengan ketakwaan. Ketika dia semakin bertakwa, rezeki akan semakin dimudahkan Allah. Ketika dia tidak bertakwa kepada Allah, ada saja yang menghalangi diri kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ya, jadi ini salah satu di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Wa kama anna taqwallahu majlabatan majlabatun dirizki, sebagaimana ketakwaan itu merupakan syarat seseorang itu mendapatkan rezeki, fatarku taqwa, meninggalkan ketakwaan, majlabatun lil faqri, menyebabkan seseorang itu jatuh miskin atau hilang rezekinya. Famastujri barizqullah bimisli tarkil ma'asi, tidak ada hal-hal yang lebih bisa menghalangi seseorang mendapatkan rezeki dari Allah daripada kemaksiatan, kecuali ketika dia misalnya mencari rezeki secara halal, kemudian dia banyak berbuat maksiat, dia dapat rezeki juga, tapi rezekinya pun sama, perbuatannya maksiat, rezekinya pun rezeki haram. Kalau itu tidak akan terhalangi. Kenapa? Karena antara maksiat dengan rezeki yang haram itu berjalan bersama-sama, sama-sama merupakan perbuatan dosa dan sama-sama akan mencelakakan seorang hamba. Sehingga orang yang banyak berbuat maksiat kemudian rezeki jalan-jalan juga melalui jalur yang haram, ya wajar aja. Tetapi kalau rezeki kita dari jalur yang halal, kita taat kepada Allah lalu kita melakukan perbuatan maksiat, kadang-kadang Allah menegur kita dengan mencegat sebagian di antara rezeki kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. La tuwazimha wa la tuqarinuha ladzatun asla. Di antara akibat maksiat adalah kegersangan jiwa. Kegersangan yang menyebabkan ada jarak antara kita dengan Allah. Ini kegersangan yang menyebabkan adanya jarak antara kita dengan Allah. Dan ini tidak bisa dibayar dengan kelezatan apapun. Jadi contohnya ada salah seorang yang bertanya kepada ulama. Dia dulu itu orang yang rajin ibadah, ya. Kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang salah, akhirnya dia gemar berbuat maksiat. Suatu ketika dia menyadari kesalahannya, dia kembali. Kembali dia beribadah, meninggalkan maksiat tadi, dan kembali dia melaksanakan ibadah seperti sebelumnya. Tapi ada satu yang dia rasakan. Di dalam hatinya ada kegersangan yang menyebabkan dia tidak lagi bisa menikmati kelezatan ibadah. Ingat ya, orang yang kehilangan kelezatan ibadah itu lebih dari kehilangan kelezatan apapun di dunia ini. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ya, orang ahli ibadah itu menikmati ibadah seperti orang menikmati makanan dan minuman. Tapi kelezatan ibadah gak bisa dibandingkan dengan kelezatan makan dan minum. Jadi orang yang terbiasa dengan kelezatan ibadah kemudian kehilangan kelezatan tersebut pasti akan merasakan sekali. Kalau orang mengatakan saya biasa-biasa aja, dulu ibadah sekarang enggak, sekarang ibadah lagi, biasa-biasa aja, ya, bisa jadi dia tidak pernah merasakan indahnya beribadah, ya, kelezatan ibadah, kelezatan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kelezatan melaksanakan sholat malam, kelezatan ketika membaca ayat-ayat Allah, ya. Ada orang yang banyak berbuat maksiat, kemudian dia tobat, begitu dia baca Quran, setiap kali baca Quran kepalanya itu pusing, berat sekali, ya. Itu salah satu di antara bentuk wahsyah yang saya sebutkan. Jadi wahsyah itu bentuknya macam-macam. Yang jelas dia akan menghalangi seseorang mendapatkan kenikmatan ibadah, sehingga ada jarak antara dia dengan Allah. Ketika dia berdoa, tetap berdoa tapi jadi kering. Tidak terlihat adanya apa istilahnya keharmonisan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya wahsyah. Ikhlaskan fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'at lahu lazzatud dunya bi asriha, seandainya seluruh kelezatan dunia itu dikumpulkan dan dirasakan oleh seseorang, lam tafi bitilkal wahsah, tidak akan cukup untuk mengobati kegersangan hati kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. tidak akan cukup untuk mengganti kelezatan ibadah yang hilang, kira-kira begitu. Wa hadha amrun la yuhissu bihi illa man kana fi qalbihi hayat. Hal yang semacam itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang hatinya masih hidup. Jadi orang tadi yang bertanya tadi kepada ulama, ketika dia mengatakan, kenapa saya baca Quran enggak senikmat dulu lagi, ibadah enggak senikmat dulu lagi, ini berarti hatinya masih hidup. Hatinya sedang sakit ini, sedang mengalami wahsyah, kehilangan kelezatan ibadah. Tapi hatinya masih hidup karena masih bisa merasakan. Nah, orang yang enggak bisa merasakan, ini yang hatinya sudah mati. Falawlam tutrak, maaf, falawlam tutrak az-zunub illa hadran min wuqu'i tilka al-wahsha lakana al-aqil hariyan bitarkiha. Seandainya perbuatan dosa itu tidak menyebabkan akibat lain selain wahsyah ini saja, enggak ada akibat lain kecuali wahsyah ini saja, ini sudah cukup bagi orang yang melakukan maksiat untuk meninggalkannya. Jadi artinya akibat paling jelek bagi seorang hamba ketika melakukan maksiat tadi, hilangnya wahsyah tadi, kelezatan ibadah. Kita di dunia aja lah, ketika kita kehilangan kelezatan menikmati makanan, kira-kira rasanya gimana? Makanan enak tapi lagi sariawan, hilang kelezatan. Makanan enak tapi sakit gigi, setiap ngunyah kesakitan. Pasti kita akan tanpa sadar kadang-kadang mengucapkan sumpah serapah, sakit lagi, dan lain sebagainya. Itu tandanya kita kehilangan kenikmatan yang sudah biasa kita rasakan, karena perasaan kita masih hidup gitu loh. Kita masih merasakan, masih bisa merasakan dalam imajinasi kita betapa lezatnya makanan ini. Tapi sekarang kita nggak bisa menikmatinya karena satu hal. Apapun itu, ya, entah indera perasanya yang tiba-tiba hilang. Kok saya sekarang nggak bisa merasakan, bedakan lagi mana yang pahit, mana yang asin, mana yang manis. Sementara kita masih bisa berimajinasi dengan apa? Dengan rasa-rasa tersebut. Kira-kira seperti itulah analoginya, analogi yang lebih rendah. Itu kan cuma makanan. Sementara kelezatan ibadah itu tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan apapun. Kalau hilang sebagian saja, itu seolah-olah kita telah kehilangan sebagian besar dari hidup kita. Ya, tidak ada orang yang bisa merasakan kelezatan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau seandainya raja-raja tahu, ya, kenikmatan yang mereka rasakan. Ini kan Ibnu Taimiyah waktu itu kan di penjara. Ya. Biarpun di dalam penjara atau di luar penjara, kata Ibnu Taimiyah enggak jadi masalah, karena surga beliau ada di dalam hati. Beliau bawa kemanapun beliau pergi. Seandainya raja-raja, kata beliau, tahu tentang apa yang kami rasakan, mereka pasti akan mencoba merebutnya dari kami meskipun harus dengan memenggal kepala kami. Berikan kebahagiaan kamu itu kepada kami, ya. Karena apa yang dirasakan ahli ibadah enggak pernah bisa dirasakan oleh raja di raja yang paling termulia sekalipun di dunia ini. Kita kembali kepada persoalan. Wahsyah rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Ada orang yang mengadu kepada seorang ulama ahli ma'rifah, ya, ulama ahli ma'rifah, orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah. Dia bertanya, kenapa kok hatiku sekarang mengalami kegersangan? In kunta qad awhashatka adh-dhunub fad'ha idza syi'ta wasta'nis. Kalau kamu sudah merasakan hatimu gersang karena perbuatan-perbuatan dosa, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan berusahalah kembali melembutkan hatimu. Jadi artinya ketika kita meninggalkan perbuatan dosa, bekasnya enggak akan hilang begitu saja. Ya. Sama dengan benda yang kita buat patah atau pecah lalu kita rekatkan kembali. Apakah akan bisa hilang bekasnya sama sekali? Tidak. Masih akan ada bekas yang tidak akan pernah hilang. Begitulah kira-kira, ya. Ketika yang namanya dosa sudah menimbulkan wahsyah di dalam diri kita, enggak otomatis ditinggalkan dosanya, wahsyahnya akan segera hilang. Kegersangan itu akan tetap ada dan perlu proses untuk mengembalikan hati kepada asalnya kembali. Ikhwaskan fiddin. Soal pengampunan dosa itu beda. Bisa saja Allah sudah mengampuni seluruh dosanya, tetapi kegersangan hati itu Allah jadikan sebagai balasan buat kita di dunia. Sebagai balasan buat kita di dunia. Ketika Allah mengampuni sekalipun, bisa saja kegersangan itu dijadikan sebagai siksaan bagi kita di dunia ini. Dan yang merasakan siksaan itu hanya orang-orang ahli ibadah. Orang-orang yang enggak ahli ibadah enggak merasakan siksaan itu. Wakala maaf, waminha, dan yang keempat, ya, selain daripada wahsyatul qalb, kegersangan hati antara kita dengan Allah, ada lagi al-wahsyah allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Yang namanya dosa itu bisa juga menciptakan kegersangan yang menyebabkan menjauhnya hubungan antara kita, menjauhnya relasi kebaikan antara hati kita dengan orang lain. Wa siyama ahlal khair. Di antaranya orang-orang yang baik, yang tadinya baik dan soleh, yang selalu bersikap baik kepadanya. Fa innahu yajidu wahsatan bainahu wa bainahum. Akan sangat bisa merasakan adanya kegersangan hati yang menyebabkan hubungan antara sesama itu berkurang. Wa kullama qawiyatil kal wahsyah ba'uda minhum. Semakin banyak dia berbuat dosa, semakin besar kegersangan hati itu, semakin jauh hubungan antara dia dengan teman-teman yang soleh tadi. Wa man mujalasatihim, jadi dia semakin enggan untuk sering-sering bergaul dengan mereka. Wa hurima barakatul intifa' bihim. Dia enggak bisa lagi mengambil keberkahan ya dari ilmu-ilmu mereka, keberkahan dari kebaikan-kebaikan mereka. Kira-kira seperti itu. Kita punya teman-teman soleh ini, ya. Kemudian kita banyak berbuat maksiat. Maka kita akan mengalami kegersangan hati yang menyebabkan hati kita enggak nyangkut lagi dengan mereka. Bahkan kalau disebut nama mereka, kita merasa enggak nyaman gitu. Mereka yang biasa memberikan banyak hal kepada kita, mengajarkan kita, menularkan ilmu kepada kita, menularkan kesolehan kepada kita, itu menjadi terjauhi dari diri kita. Kita sendiri pun merasa sungkan untuk banyak-banyak bergaul dengan mereka. Kira-kira seperti itu. Itu terjadi. Karena kemaksiatan itu akan menciptakan karakter dalam diri kita yang menyebabkan karakter kita lebih cocok dengan para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat itu menjadi baik di hadapan kita. Kita memandang sinis kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, bahkan bersuuzon kepada mereka. Ikhwaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wahsah yang terjadi antara kita dengan orang-orang saleh. Wa qariban min hizbi syaitan, dia semakin dekat dengan orang-orang yang dekat dengan setan. Bi qadri ma ba'uda min hizbi rahman, semakin jauh dia dari orang-orang saleh, semakin dekat dia dengan orang-orang yang dekat dengan setan. Wa taqwa hadhihi al-wahshatu hatta tastahkim. Kegersangan itu akan semakin kuat sampai betul-betul mendominasi diri seseorang. Wa taqau bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi. Bahkan bukan hanya orang-orang saleh, istrinya, anaknya, orang-orang yang dekat dengan dia itu lama-lama terjauhi secara tanpa sadar. Ya, bukan hanya orang-orang saleh. Orang-orang yang dekat, karib, kerabat, bukan teman-teman pengajian, tapi orang-orang yang dekat dengan dia, bapak dia, ibu dia, istri dia, atau suami dia, atau anak-anak dia, tiba-tiba merenggang, berkurang penghormatan mereka itu terhadapnya. Wa bainahu wa bain nafsih, ya, fatarahu, bahkan kadang-kadang dia merasa jauh dari dirinya sendiri, fatarahu mustausih, mustauhisan bin nafsih, dia merasa menjadi orang lain. Ya, jadi banyak orang yang berbuat maksiat begitu. Kok saya sekarang sudah jadi bukan diri saya sendiri lagi gitu. Saya yang dulu kan enggak seperti ini. Saya dulu ketika melihat ayat Al-Qur'an senang, melihat orang belajar senang, melihat orang ngaji senang, melihat orang beribadah senang. Kok sekarang serba kebalik gitu. Melihat orang-orang yang berbuat baik itu bawaannya suuzon aja. Sok alim lah, sok soleh lah. Baca Quran aja nanti lupa kerja lagi dan lain sebagainya. Yang timbul dalam diri kita suuzon saja. Yang terlihat pada diri mereka kekurangan mereka saja. Sehingga kita sudah kehilangan jati diri kita sendiri. Itu kira-kira demikian. Wa qala ba'dus salaf, ini sebagian ulama salaf yang mengatakan begini. Ini riwayatnya banyak, maka dikatakan ba'dus salaf. Kan diriwayatkan dari beberapa tabi'i yang berbeda. Bahkan ada diriwayatkan dari salah seorang sahabat, berarti riwayatnya mauquf. Bunyinya hampir sama. Inni la'asillaha. Ketika aku bermaksiat atau berbuat dosa kepada Allah, fa'aro zalika fi khuluqi dabati wa murati. Kulihat bekasnya itu nyata sekali pada perilaku istriku dan perilaku kuda tungganganku. Ya, jadi ketika dia berbuat dosa ngendari kudanya, aduh kenapa kok kuda ini enggak seperti biasa? Ya. Kok jadi enggak nyaman seperti biasa? Sikap orang-orang yang terdekat juga berubah, kira-kira seperti itu. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Wadzalika min atharil ma'siyah. Semua itu adalah sebab dari kemaksiatan. Nah, wa minha yang kelima, ya, ini ada hubungannya dengan bagian yang pertama, yang kedua tadi, ya, dihalanginya seseorang untuk mendapatkan rezeki. Wa minha ta'siru umuhi alaihi. Salah satu di antara akibat perbuatan maksiat yang kelima adalah dia itu semakin susah mengerjakan urusan-urusannya. Jadi artinya semua urusan yang tadi mudah itu jadi susah gitu. Wa yaj'al min amrihi yusra. Seorang yang bertakwa kepada Allah itu akan dibuatkan kemudahan bagi dirinya untuk segala urusannya. Ini sebagaimana orang yang mengejar akhirat. Man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Ketika orang itu betul-betul bekerja demi mencari kehidupan akhirat, maka segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bekerja dengan ketakwaan, bekerja dengan rasa takut kepada Allah, bekerja mencari dunia ini tapi cita-citanya adalah untuk mengejar akhirat, maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Kebalikannya, kalau dia mencari dunia untuk dunia, kalau dia berbuat maksiat dalam bekerja, kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah dalam mencari rizki, maka akan dipersulit urusan-urusannya. Wa minha ta'siru umurihi alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan. Kadang-kadang dia mendapatkan urusan yang biasa saja, biasanya dia lakukan, tiba-tiba kok jadi susah. Pintunya jadi tertutup. Aw muta'assiran alaihi, kalaupun enggak tertutup, jadi susah sekali dilakukan. Wa hadza kama anna man ittaqallah ja'alallahu lahu min amrihi yusra. Sebagaimana orang-orang yang bertakwa, kebalikannya, akan dimudahkan segala urusannya. Faman attala taqwa ja'alallahu lahu min amrihi usra. Orang yang lalai bertakwa kepada Allah, urusan hidupnya akan semakin susah. Sekali lagi, ini bagi orang yang masih dikasihi oleh Allah. Orang yang hatinya masih hidup. Tapi orang yang tidak dikasihi oleh Allah, dia berbuat dosa, bisa jadi gak ada efek sama sekali dalam kenyataan lahiriahnya dia. Walal ajab, dan luar biasanya kata beliau, kaifa yajidul abdu, ada orang, kaifa yajidul abdu abdal khairi wa abdal masali masdudatan, ada orang yang pintu-pintu kebaikannya, pintu-pintu rezekinya, pintu-pintu kemaksiatan itu seolah-olah tertutup semua. Wa turuquhu mu'siratun 'alaihi, mu'siratan 'alaihi, dan jalan yang dia tempuh semua jadi susah, yang gampang jadi susah semua. Wa huwa la ya'lamu min ayna utiya, tapi dia enggak sadar juga kenapa itu bisa terjadi. Ini aneh kata beliau. Kalau ada orang Islam nih, orang yang beriman, ya, yang tadinya rajin ibadah, kemudian banyak berbuat maksiat, tiba-tiba sebagian di antara rezekinya macet. Urusan-urusannya yang tadinya gampang jadi susah. Adalah aneh ketika orang ini enggak segera introspeksi diri. Biasanya orang yang kayak gini adalah orang yang mudah menyalahkan orang lain. Kalau dia berbuat kesalahan, ah ini si fulan nih. Ini gara-gara fulan, gara-gara si fulan. Tapi orang yang baik, dia akan berintrospeksi diri, bisa jadi ini adalah akibat perbuatan-perbuatan dosa yang saya lakukan. Jadi kalau orang mendapatkan cobaan kayak gini, orang beriman ya, tapi kemudian dia enggak sadar, ini sangat ajib kata beliau, sangat aneh sekali. Wa minha zulmatun, di antara akibat perbuatan dosa adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Kegelapan yang muncul dalam hati seorang hamba. Kegelapan dalam arti sesungguhnya. Yuhissu biha kama yuhissu bi zulmatil layli al-bahim idza idlahamma. Kegelapan itu betul-betul dirasakan oleh hatinya, seperti mata kita memandang kegelapan malam yang gelap gulita. Ya idza zulmatil layl al-bahim, itu bahim itu adalah sifat dari malam, ya. Malam yang gelap gulita itu namanya al-lailu al-bahim. Idza idlahamma, idlahamma itu adalah sifat dari hitam. Jadi yang malam gelap gulita yang betul-betul pekat, ya. Pada saat seperti itu orang jalan keluar rumah saja bisa kesandung, kira-kira begitu. Dia memandang suasana hatinya sama dengan mata memandang kegelapan. Ini kegelapan itu begitu nyata dalam jiwanya. Fatasiru zulmatul ma'siyah di qalbihi ka zulmatil hissiyah di basari. Gelapnya maksiat dalam hatinya itu seperti gelapnya pemandangan bagi matanya. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyatu zulmah. Karena ketaatan atau ibadah itu adalah cahaya, sementara kemaksiatan itu adalah kegelapan. Zulatul ma'siyah liqalbihi kazulmatil hissiyati libasarihi. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyah zulma. Wa kullama qawiyat az-zulma izdadat hiratuhu. Jadi semakin gelap, semakin banyak maksiat, semakin gelap hatinya, semakin dia bingung. Jadi banyak orang yang berbuat maksiat kemudian menjadi linglung gitu ya. Menjadi orang yang seperti kehilangan kemampuannya, ya, kehilangan kecerdasannya, kehilangan apa namanya sifat kritisnya dalam berpikir, kehilangan banyak potensi-potensi yang dia miliki, itu disebabkan karena kemaksiatan. Hatta yaqa'a fil bid'ah wad dalalat. Yang lebih parah lagi ketika akhirnya dia terjebak dalam banyak perbuatan-perbuatan dan keyakinan sesat, banyak perbuatan-perbuatan wal umur al muhrikah, ya, dan perbuatan-perbuatan dan keyakinan-keyakinan yang membinasakan. Wa huwa la yashur, sementara dia enggak sadar, terjebak dalam perbuatan bid'ah, terjebak dalam kesesatan, terjebak dalam maksiat yang begitu dalam, tapi dia sama sekali enggak ngerasa. Ka'ama kharaja fi zulmatil layl, seperti orang buta yang dipaksa berjalan di malam yang gelap gulita. Yamshi wahdahu, sendirian. Wa taqwa hadhihi zulmah, kegelapan itu akan semakin kuat. Hatta tazhara fil ayn, sampai kelihatan di matanya. Summa taqwa hatta ta'lu al wajh, semakin gelap lagi sampai menghilangkan cahaya wajahnya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan akhirnya menciptakan kebencian orang terhadapnya. Jadi banyak orang yang dibenci karena kemaksiatan yang dia lakukan, yang orang itu sendiri nggak tahu tentang kemaksiatannya. Jadi insya Allah ini bagian-bagian akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan di sini saja. Wal'afu minkum. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada hari berikut. Hadzal ilmi fa'tabiru ya'udil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.